mati kan? Ada nggak selamat? Nyala nggak ini? Nyala nggak? Ah, dipencet. Oh, ini. Ya. Ya, pencet yang ini, bawah. Bawah, bawah, ini nih. Sini sama saya. Udah. Sampai ada jok. Nah, udah tuh. Oh iya. Ini. Udah. Udah nyala. Ah. Ya. Ya. Ayah, ya. Itu adalah Masjid Quba. Disebutkan oleh Jama'atun minas salat. Wa minhum Ibn Abbas, di antara Ibn Abbas. Urwah, Atiyah, Sya'bi, Hasan, dan Ghairuhum. Dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Ya. Kultu, aku katakan. Wa yaidu qawluhu ta'ala. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah Ta'ala. Fihi rijalun yuhibbuna ayatataharu. Di dalam Masjid Quba itu terdapat orang-orang yang ingin mensucikan diri. Ya, ada yang mengatakan dia adalah Masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Qala tamara rajulani fil masjidil ladzi usisa ala taqwa min awwali yawmin fa qala rajul huwa Masjid Quba. Ya, tamara. Ya, kalau orang kita nyebut tamara. Ya. Tamara ya. Nah, tamara dari kata mira, saling berdebat. Ya. Rajulani, ada dua orang yang saling berdebat di masjid. Di masjid alladzi usisa ala taqwa min awwali yaumin. Mereka saling berdebat di dalam masjid, ya, yang dibangun di atas asas takwa sejak pertama kali. Ya. Faqala rajul huwa Masjid Quba. Kata ada seorang yang mengatakan itu Masjid Quba. Faqala al-akhar huwa Masjid Rasulillah. Ada yang mengatakan itu Masjid Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyatakan huwa masjidi hada. Itu adalah masjidku ini. Masjid Nabawi. Ini pendapat Ibn Umar, anaknya, ini anak pendapatnya Umar, pendapat anaknya Abdullah bin Umar, pendapat Zaid bin Thabit dan yang lainnya dari kalangan sahabat. Ya. Baik, pantau. Nah, ini mungkin Pak Suheri dulu. Oh iya, Pak Suheri. Nyala gak, Pak Suheri? Nyala. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Wa qala Ibnu Katsirin wa hadha sahihun. Wa la munafata bainal ayati wal hadithi. Li'annahu idza kana Masjid Quba'in qad usisa 'ala taqwa min awwali yaumin wa Masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi tariqil aula. Wahada bi khilafi masjidil dirari alladhi usisa ala ma'siyatillahi kama qala ta'ala walladhina takhadu masjidat dirarau wa kufrau wa tafriqam bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl walayahlifunna in aradana illal husna wallahu yashhadu innahum lakadibun. Walihadil umuri nahallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam anil qiyami fihi lissalati wa kana alladhi banauhu ja'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam qabla khurujihi ila ghaswati tabukin fasa'aluhu an yusalliya fihi wa annahum innama banauhu lidduafai wa ahlil illati fil lailati syatiyati. Faqala inna ala safarin walakin idza raja'na insyaallah. Falamma qafala alaihi salamu raji'an ilal madinati walam yabqa bainahu wa bainaha illa yaumun aw ba'duhu nazala alwahyu bi khabaril masjidi fa ba'atha ilaihi fa hadamahu qabla udumihi ilal madinati. Wawajahu munasabatil ayati litarjamati annal mawadi'a al-mu'addata lidzabahi lighairillahi yajibu al-ijtinabu dzabahi fiha. Ijtinab. Enggak ada, Ustaz. Ya, kenapa dibaca? Tambahan. yajibu jatinabud dhabhi fiha lillahi kama anna hadal masjidah lamma u'ida lil ma'siyati soro mahalla ghadabin li ajlihi dhalika. Ada mengada haknya li ajlihi. Enggak ada. Li ajli dhalika. Nah, itu bahaya itu. Nambah-nambahin orang-orang. Maaf. Fala yajuzu as-salatu fihi lillahi. Ulang-ulang. Fala tajuzu as-salatu fihi lillahi. Wa hadha qiyasun sahihun. Wa yu'ayyiduhu hadithu Thabit ibn al-Dhahaki al-allati. Al-ati. Al-ati. Baik, hasbuk. Nah. Kalau Ibnu Katsir ya. Kenapa Pak Sari sering nambahin? Keenakan baca itu. Bahaya itu. Gambarnya ini ya. Larinya kebablasan di baca Quran. Atau baca hadis. Nah, itu dibiasain diteliti sinkronin antara apa yang dibaca dengan lisan. Bahaya itu. Nah, itu saya bilang dari sekarang itu bahaya itu. Bahaya itu. Nanti baca kitab, nanti dipahami orang, beda yang dengerin, ngerti ya. Khatir itu. Mungkin dianggap biasa, nah, makanya diminimalisir dari sekarang. Ya, barakallahu fiik. Qala Ibnu Katsir, kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, wa hadha sahihun, ini benar, ya, la munafata bainal ayati wal hadis. Tidak ada kontradiksi antara ayat yang ussisa ala taqwa, masjid Quba atau masjid Nabi dengan hadis-hadis tadi. Ya. Bahwasannya itulah ternyata masjid Rasulullah SAW ada juga yang menyatakan itu masjid Quba. Tidak ada kontradiksi. Yannahu idha kana masjid Quba in qad ussisa ala taqwa. Karena kalau masjid Quba dibangun di atas asas taqwa min awali yaumin, dari awal dibuatnya, maka masjid Rasulullah SAW bitariqil awla, ya lebih-lebih lagi dibangun di atas taqwa. Enggak? Ya. Taibarakallahu fiik. Wa hadha bi khilafi masjid ad-dirar, ini berbeda dengan masjid dirar alladhi ussisa ala ma'siyatillah, yang memang dibangun di atas asas maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memecah belah kaum muslimin. Ya, walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan. Itu Allah sudah sebutkan bainal mu'minin wa irsadan liman harama Allah wa rasulahu min qabl. Ya. Ini langsung Allah jelaskan ini. Langsung Allah jelaskan. Jadi antara orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk tujuan menimbulkan kemudorotan terhadap kaum mukminin, kekufuran, memecah belah di kalangan kaum mukminin, untuk mempersiapkan kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya. Karena ada orang munafik, gembong munafik yang ahli ibadah dahulu. Ya, dia merasa tersingkirkan dengan kedatangan Rasulullah SAW. Sebelumnya dia adalah tokoh agama. Maka dia kesal, melarikan diri ke Syam, namun dia menjalin hubungan dengan orang munafik. Ya, ingin memecah belah kaum muslimin. Baik. Walayah, walayah, tifunna in aradana illal husna. Kata mereka. Ya. Kami tidak akan mengendaki selain kebaikan. Ya, ini saya mereka bersumpah kami tidak akan mengendaki kecuali kebaikan. Kata mereka, wallahu yashhadu innahum lakadzibun, Allah mempersaksikan mereka dusta. Ya, falihadhil umur, maka berdasarkan hal-hal ini nah Allah taala, Allah melarang nabiyahu nabinya anil qiyam fihi bi shalah. Untuk berdiri di situ buat salat. Wa kana allazi banahu ja'u ila nabi. Yang membangun masjid Dirar ini datang kepada Nabi qabla khuruji ila ghazwati Tabuk. Sebelum beliau keluar untuk berangkat perang ke perang Tabuk. Fasalu wa yusalli fi. Mereka minta pada Nabi agar Nabi salat di situ. Biar kalau Nabi salat di situ kan ada semacam rekomendasi gitu. pengakuan. Wa annahum innahum banawhu lidu'afai wa ahli illati fil lailati wasyatiyah. Kata mereka. Mereka membangunnya hanya untuk orang du'afa, lemah, fakir. Orang-orang yang, ya itulah, yang gak punya rumah pada saat musim dingin. Maka Nabi SAW bersabda, inna ala safar, kami ini mau safar. Lakin idza raja'na insyaAllah. Kalau kami pulang, insyaAllah kita mau sholat situ. Falamma qafala alaihi salatu wasalam rajin ilal Madinah. Maka ketika beliau dalam perjalanan ke Madinah, ya walam yabqa baina wa baina illa yaumun aw ba'dahu. Enggak ada jarak antara Nabi SAW kecuali sehari aja atau setengah hari. Nazalal wahyu bi khabaril masjid ba, ya. Maka datang wahyu yang mengabarkan tentang masjid itu. Masjid Dirar itu. Fa ba'atha ilaihi fahadamahu qabla qudumihi ilal madinati. Masya Allah. Ya. Maka Nabi segera mengutus beberapa orang sahabat untuk menghancurkan Masjid Dirar itu sebelum sampai ke Madinah. Dihancurkan. Naam. Ya. Qawajul munasabatil ayati litarjamah. Apa sih korelasi ayat ini dengan bab ini? Kan babnya dilarang menyembelih untuk Allah di tempat yang di situ biasa disembelih oleh musyrikin hewan-hewan untuk selain Allah. Annal mawadi al mu'addata lidzabhi lighairillah yajibu ijtinabud dzabhi fiha lillah. Bahwa tempat-tempat yang di situ dipersiapkan untuk disembelih hewan untuk selain Allah wajib dijauhi menyembelih di tempat tersebut walaupun di situ untuk Allah. Ya, sama tempat orang kafir biasa nyembah Yesus kok kita sholat di situ. Kita najib. Ya. Kama anna hadzal masjida lamma wida lil ma'siyah sara mahalla ghadabin li ajli dzalik. Sebagaimana masjid ini ketika dipersiapkan untuk maksiat, kufur, memecah belah kaum muslimin, maka tempat tersebut menjadi sesuatu yang dibenci karenanya. Ya, fala tajuz as-salatu fi. Enggak boleh salat di situ. Wa hadza qiyasun sahih, ini analogi yang benar, wa yu'ayyiduhu hadis Tsabit bin Dhahhak al-Ati. Ini akan dikuatkan oleh hadis bin Tsabit bin Dhahhak sebagai berikut. Ya, faddal. Bismillah, qala syarih rahimahullah ta'ala, qawluhu fihi rijalu yuhibbuna ayyata taharu, ra al-imamu ahmadu wa ibnu uzaymata wa ghairuhuma, an uwaymi ibni sa'adati al-ansari, anna nabiya sallallahu alaihi wa sallama atahum fi masjid Quba'in, wa qala inna allaha qad ahsana alaikum uthana'u, بالطهور في قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذي تطهرون به فقالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا وفي رواية عن جابر wa anasin huwa dakun fa'alaikumuhu. Rawahu ibnu Majah wa ibnu Abi Hatimin wa darakutni wal Hakim. Qawluhu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Qala Abu al-Aliyati inna at-tahura bil ma'i li hasanin walakinnahum al-mutatahharuna min adh-dhunubi wa fi itsbatu sifatil mahabbati khilafan lil asy'ariyati wa nahwihim. Qala al musannifu rahimahullah ta'ala an Tsabit ibn ad-Dhahhaki qala nadara rajulun ayyan hara ibilan bibuanata fasa'ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala hal kana fiha watanun minal awthani aljahiliyati yu'badu faqalu la qala fahal kana fiha aidun min a'yadihim qalu la faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aufi yun Aufi binadrik binadrik fa innahu la wafa'u lin nudrik lin nudrin fi innahu la wafa'a fa innahu la wafa'a lin nudrin fi ma'siyatillah wa nadrin li nadri ya wafa'u li nadrin fi wafa'a wafa'a wafa'a fa innahu la wafa'a lin nadrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu adama rawahu abu dawuda wa isnaduhu ala syartihima syarhun qawluhu an sabit ibni ad-dhahaki ay ibnu khalifatal ashhari sahabiyun mashhurun wa anhu abu kilabata wa ghairihim wa ghairihi wa ghairuhu wa ghairuhu mata sanata arba'in wa sittina qawluhu bibuwanata bidhammil ba'i wa qila bi fathiha qala al-baghawi mawdi'un fi asfala fi asfali makkata duna yalamlami yalamlama ghair munsharif wazan fi'il duna yalamlama qala abu as-sa'adati apa nih hadbatun min warai yanu ya yanbuin yanbu'a yanbu'a kota yanbu'a dekat Madinah yanbu'a qaluhu halka hasbuk baik naam dari mana tadi Mas Marat wa qauluhu fihi rijalun yuhibbuna ayata taharu. Di dalam di situ ada beberapa pria yang di dalam masjid tersebut yang ingin mensucikan diri, Al-Imam Ahmad Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya meriwayatkan dari ya Uwaim Ibni Sa'idah Al-Ansari. Uwaim bin Sa'idah Al-Ansari ya bin Abis bin Qais bin Nu'man. Ya. Ini seorang sahabat. Beliau ikut perang Badar bahkan. Wafatnya di masa Khalifah Umar bin Khattab, namanya Uwaim. Iya. Ada juga yang mengatakan beliau wafat ketika Nabi SAW masih hidup. Tapi yang banyak mengatakan beliau wafat di masa Khalifah Umar, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Radhiyallahu anhu. Iya. Dari Uwaim bin Sa'adah bin Sa'idah al-Ansari, anna Nabi SAW atahum fi masjid Quba'in. Kata Uwaim, Nabi SAW mendatangi mereka di masjid Quba. Faqala inna Allah qad ahsana alaikum as-sana'a bit-tuhuri fi qissati masjidikum hadha. Fama hadha at-tuhuru alladhi yatatahharuna bih? Alladhi tatahharuna bihi? Ya. Kata Rasulullah SAW, ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuji kaum, ya, memuji kalian bituhurin bituhur, Allah memuji kalian lantaran bersuci fi kisati masjidikum hada, tentang terkait kisah ayat di masjid kalian ini. Wa ma hadza tuhuru allati tatahharuna bih, apa ya yang kalian bersuci dengan apa sehingga kalian itu dipuji gitu. Bersuci dengan apa? Qalu wallahi ya Rasulullah ma na'lamu shay'an illa annahu kana lana jiran minal yahud. Kata mereka, wahai Rasulullah, ya, kami enggak mengetahui apapun kecuali bahwa kami memiliki seorang tetangga dari Yahudi. Fa kanu yaksiluna adbarahum minal qa'id. Mereka membasuh dubur mereka, ya, setelah buang air besar. Fa ghassalna kama ghassalu. Lalu kami membasuh sebagaimana mereka telah membasuh hal ini. Ya. Wa fi riwayatin an Jabirin wa Anasin huwa dzaaka fa'alaikumuhu. Kata Nabi, memang begitulah, maka wajib fa'alaikumuhu. Wajib bagi kalian untuk senantiasa melakukan itu. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hatim dan Daruqutni dan Hakim. Allah yuhibbul mutatahirin, Allah mencintai orang-orang yang bertaharah. Qala Abu Aliyah, kata Abu Aliyah, innat tahura bil ma' lahasan walakinnahum muttahiruna minadzunub. Kata Abu Aliyah, bersuci dengan air itu bagus, namun mereka membersihkan diri dari dosa. Tentu ini lebih bagus lagi. Wa fihi isbatu sifatil mahabbah khilafan lil asyairah wa nahwihim. Dalam ayat ini terdapat isbat sifat mahabbah. Wallahu yuhibbu almutatahhirin. Ya, Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Berarti ada sifat cinta bagi Allah, berbeda dengan asyairah dan yang lainnya. Kemudian qala musannif an Tsabit bin Dhahhak, dari Tsabit bin Dhahhak radhiyallahu ta'ala anhu, qala nadara rajulun ayyan hara ibilan bibuwanata. Ada seorang pria yang bernazar ingin menyembelih beberapa ekor unta. Ibil itu jamak. Jamak, isim jamak dari jamal. Ya, beberapa ekor unta di buwanah. Di sebuah tempat namanya buwanah. Faqal fa hal kana fi hawasanun aw min awsanil jahiliyah yu'badu? Tafadhal. Maka Nabi bertanya, apakah di buwanah itu terdapat ya berhala jahiliyah yang disembah? Qalu, kata mereka para sahabat, la, enggak ada wahai Nabi. Falka nafiha idun min a'yadihim, apakah di situ ada hari raya orang-orang jahiliyah? Kata mereka juga enggak ada. Kata Nabi, aufi binadri, kalau begitu tunaikan nadarmu menyembelih ya beberapa ekor unta. Di pantai selatan sering tuh diberikan sembahan selain Allah. Maka kita enggak boleh itu menyembelih untuk Allah sekalipun di situ. Di pantai utara juga. Pantai utara juga. Nadron. Nadron itu apa? Yang nadron. Nyadran. Nyadran. Nyadran. Nyadran. Nyadran. Di laut. Salah hari sama. Dewi Lanjar orang Dewi Lanjar. Dewi Lanjar. Oh, saingannya Nyi Roro Kidul. Kalau para nelayan tahu, banyak tetangganya banyak. Iya, dia tahu. Nelayan tahu itu? Tahu itu, Dewi Lanjar itu yang mau. Dewi Lanjar itu apa itu? Ya. Penguasanya. Penguasa laut utara. La haula wa la quwwata illa billah. Laut selatan itu Rabi. Udah dibagi-bagi ya maksudnya? Iya, wilayah. Ini kekufurannya lebih dahsyat daripada Abu Jahal. Abu Jahal kan meyakini yang berkuasa semua Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Ya. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah, kata Nabi. Enggak boleh menunaikan nadar yang itu bermaksud pada Allah fi ma la yamliku ibnu Adam. Atau nadar yang anak Adam enggak punya. Kayak seorang, kalau begini saya akan bernadar. Nadarnya ngapain? Melakukan sesuatu yang dia enggak punya. Mengapain nazar? Saya akan nyumbang 7 triliun. Ini enggak ada. Ya. Ini enggak ada, ngapain ngomong begitu? Enggak boleh. Dosa. Qala Ibnu Majah, Daud bi isnaduhu ala syartihim. Ya. Disebutkan oleh Tsabit bin Dhahhak Ibnu Khalifah Al-Ashali, sahabi masyhur, sahabat yang masyhur. Yang meriwayatkan dari beliau adalah Abu Kilabah dan yang lainnya. Mata sanata arba'in wa sittin. Ya, beliau wafat pada tahun 64 Hijriah. Ya, itu ada seorang yang hendak bernadar menyembeli di buwana, bidomil ba' wa kila bi fatihah. Boleh buwana, boleh juga bawana. Kata al-Bau qawimau di'un fi asfali Makkah. Ya. Kata al-Imam al-Baghawi, itu suatu tempat di lembah Mekah, tempat yang asfal, yang paling bawah. Ya. Duna Yalamlam. Sebelum masuk Yalamlam. Yalamlam itu ya tempat mikot orang-orang Yaman. Yalamlam, kalau antum kan kalau naik pesawat di atas pesawatnya. Kalau saya dulu pernah Yalamlam di masjidnya. Ya, masjidnya pernah itu. Biasanya orang Indonesia kalau mikot dari masjid itu di Madinah, di Dhul Hulaifah. Bilali. Ya, kalau dari dalam-dalam ya di atas pesawat. Ya. Kemudian enak di dalam-dalam sepi. Qala Abu Sa'adat hadbatun min wara'i yanbu'. Ya, dia adalah bukit yang ada setelah di belakang Yanbu', kota Yanbu', Allah alam. Ya, kata Nabi fahal kana fiha wasanun min ausanil jahiliyah. Ini dibaca belum? Apakah di situ ada berhala yang disembeli, yang disembah oleh orang-orang jahiliyah? Ya fihi al-man'u minal wafa' bin nadri idza kana fil makan wasanun. Maka dalam hadis ini terdapat larangan menunaikan nazar kalau di tempat tersebut ya ada berhala, walaupun ada zawalihi, walaupun berhala itu sudah dihancurkan. Qalahu al-musannif. Ini dikatakan oleh musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Masail. Wa qulu fa hal kana fiha aidun min ayadihim? Ini belum. Nah, nam taqabbal Syekh Marwan. Ini masuk. Ini keren. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu taala qawluhu fal kana fiha aidun min a'yadihim. Qala Syekhul Islam al-aidu ismun lama ya'udu min al-ijtima'i. Ismun lima ya'udu. Ismun lima ya'udu min al-ijtima'i al-ami ala wajhin muta'adin. A'idun mu'ta'adin. Muta'adin. Mu'ta'adin. Oh iya, mu'ta'adin. Ini kitabun juga nih kayaknya. Iya. A'idun imma bi'audin sanati. Bi'audis sanati. Au bi'audil usbu'i. Wasyahri. Wa nahwi dalika. Wal muradu bihi huna al-ijtima'u al-mu'tadu min ijtima'i ahli al-jahiliyati wal-aidu yajma'u umuran minha yawmun a'idun ka yawmil fitri wa yawmil jumu'ati wa minha ijtima'un fihi wa minha A'malun tatba'u dalika minal ibadati wal 'adati wa qad yahtassu al 'aidu bimakanin bi ainihi wa qad yakunu mutlaqan wa kullun min hadhihi al umuri yusamma 'aidan fazamanu ka qawli nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi yaumil jumu'ati inna hadha yaumun ja'alahu Allahu lil muslimina idan wal ijtima'u wal a'malu ka qawli ibnu abbasin shahadtu al aida ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal makanu ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam la tatakhidu qabri aidan wa qad yakunu lafdul aidi isman li majmu'il yaumi wal amali fihi wa huwa al-ghalibu ka qawli nabiy sallallahu alaihi wasallam da'huma ya Abu Bakrin fa inna likulli qaumin idan intaha. Naam. Ya. Dari mana tadi? Qawlu fa hal kana fiha idun min a'yadihim. Kata Nabi, apakah di situ ada hari raya mereka, orang-orang jahiliyah, di tempat menazar itu. Ya, kata Syekhul Islam, al-id ismun lima ya'udu minal ijtima'il 'am ala wajhin mu'tadin. Itu kata Ibnu Taimiyah, hari besar nama untuk suatu pertemuan yang bersifat umum untuk semua yang berulang kali dalam tradisi yang udah biasa begitu. Ya. Apakah dia tahunan? Ya. Mu'tadin a'idin imma bi'audis sana, apakah tahunan, au bi'audil usbu, pekanan, atau syahr bulanan. Atau yang semisalnya, wal muradu bihi hauna al-ijtima' al-mu'tadu min-ijtima'i ahlil jahiliyah. Namun yang dimaksud sini pertemuan yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ya. Wal-id yajtami'u umuran, karena id itu ya, memuat beberapa hal. Minha diantaranya yaumun aidun kayaumil fitr. Ada hari besar yang setiap yang terus diadakan. Ya. Sebetulnya Idul Fitri, hari Jumat. Minha diantaranya istima'un fi. Yang orang-orang berkumpul di situ. Minha a'malun tasba'u dzalika minal ibadati wal adat. Ya. Juga di situ diisi banyak aktivitas ibadah dan tradisi yang ibadah maupun adat tradisi yang di situ tatba' yang berkesinambungan diikuti terus. Waqad yaqtasu al-id bi makanin bi aini. Ada yang mengatakan itu lebih dikhususkan pada tempat tertentu. Waqad yakunu mutlaqan. Ada yang mengatakan mutlaq. Ya, umum. Kullun min hadhil umur, semua hal ini qad yusama idan, dinamakan id. Ya. Az-zaman juga zaman. Waktu, semisal sabda Nabi SAW tentang hari Jumat. Inna hada yaumun ja'alallahu lil muslimina idan. Sesungguhnya hari ini, hari Jumat adalah id. Yang Allah jadikan hari id ini untuk kaum muslimin. Wal ijtima' wal aman. Ya. Ya. Adapun yang berkaitan dengan ijtima', pertemuan dan akmal, amal-amal, semisal ucapan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Syahidul Idha ma'a Rasulullah SAW. Saya pernah ikut id, menghadiri id bersama Rasulullah. Berarti itu amal dan zaman, waktu. Ya, ada juga amal. Ya. Kaqaulihi la tattakhidhu qabri idan. Nabi juga menyatakan, janganlah engkau jadikan kuburanku id. Ya. Tempat perayaan, tempat ngumpul. Ya. Baik. Waqad yakunu lafdzul Id isman limajmu'il yaumi wal amali fi. Ya. Nah, terkadang Id menjadi sebutan untuk bertemunya, berkumpul dan aktivitas amal di situ. Wa huwal ghalib, ini yang umumnya, semisal sabda Nabi, dahuma ya Abu Bakrin fa inna likulli qaumin Idan. Ya, biarkan wahai Abu Bakar. Karena setiap kaum memiliki id, hari perayaan. Intaha, sampai sini pernyataan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Qala al-musannif wa fihi istifsalul mufti. Ya, kata Ibnu Taimiyah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di dalam kisah ini terdapat pelajaran, diantaranya seorang mufti mesti minta perincian. Kan Nabi tanya, apakah di situ ada berhala jahiliyah? Ada hewan yang disembelih untuk selain Allah? Wal man'u minal wafa' bin nadhar bi makani idil jahiliyah, dan juga larangan menunaikan nazar di tempat yang di situ ada hari raya jahiliyah, walau ba'da zawalihi, walaupun setelah udah enggak ada lagi situ. Qultu, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, wa fihi sadud dara'iyah. Ya, sadud dari'ah. Dalam hadis ini juga terdapat sadud dari'ah, penutupan pintu celah masuk kepada keburukan. Wa tarku musyabahatil musyrikin, dan tidak menyerupai kaum musyrikin. Walman umimah huwa wasilatun ila dalik. Larangan ini karena ini adalah wasilah menuju yang demikian. Sabda Nabi, "Aufi bi nadrik, tunaikan nadarmu, hada yadullu ala anna dhabhalillah fil makan alladhi yadbahu fihi al-musyrikuna li ghairihi aw fi mahalli ayadihim ma'siyatun." Maka ini menunjukkan bahwa menyembelih untuk Allah sekalipun di tempat yang di situ musyrikun menyembelih untuk selain Allah, ya, di, atau di tempat hari raya mereka, berarti itu walaupun menyembelihnya untuk Allah tergolong maksiat. Bi anna qawlahu awfi bi nadrik ta'kibun lil wasfi bil hukmi bil fa wa dzalika yadullu ala anna al wasfa sababul hukmi. Masya Allah, ini dari nahunya ini. Ya. Ya. Ya. Dan sabda Nabi, au fi nadrik, au fi kan fil amr. Penuhi nadarmu. Ini adalah takkif penyusulan hukum, ya. Penyusulan hukum terhadap si apa yang si, disifati dengan hukum dengan fa, kan sebelumnya enggak boleh ya. Nah, sekarang jadi perintah. Wadzalika yadullu ala annal wasfa sababul hukmi. Ini menunjukkan bahwasanya sifat adalah sebab bagi adanya hukum. Sifatnya enggak ada di situ, tempat perayaan jahiliyah disembelihnya hewan untuk selain Allah oleh musyrikin, maka jadi itu sebab hukum. Tunaikan. Kalau ada enggak boleh. Fa yakunu sababul umur bil wafa khuluhu an hadainil wasfain. Maka sebab perintah Nabi untuk menunaikan nazar itu karena tidak adanya dari dua sifat tadi. Disembelihnya hewan untuk selain Allah dan tidak adanya perayaan hari Id musyrikin. Falamma qalu la, maka ketika para sahabat berkata tidak ketika Nabi tanya, apakah di situ ada berhala? Enggak, ya. Fa aufi binadrik, kata Nabi, tunaikan nazar. Hadza yaqtadi anna kaunal buqati makanan maidihim. Ya. Baik. Maka ini menunjukkan bahwa jika tempat tersebut sebagai tempat perayaan mereka, ya, au biha wasanun, atau di tempat tersebut terdapat berhala min ausanihim, dari berhala mereka, itu adalah mani'un, pencegah min adzabih biha walau nadarahu. Ya, itu adalah yang mencegah menyembelih untuk Allah di tempat tersebut walaupun dia telah bernadar. Ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qawluhu fa innahu la wafa' li nadrin bi maksiatillah, kata Nabi, enggak boleh ditunaikan nazar di tempat maksiat pada Allah. Dalilun inna dalil ala anna hadza nadrun ala anna hadza nadru maksiatin. Ini menunjukkan bahwasanya ini adalah nazar maksiat. Ya. Nazar maksiat, tergolong nazar maksiat. La haula wala quwata illa billah. Itu pindah apa nazarnya terbatal? Pindah tempat apa nazar? Pindah tempat. Kalau dia di situ jadi maksiat. Walau qad wujida fil makan ba'dul mawani'. Walaupun didapati di tempat tersebut beberapa larangan. Ma'a wa ma kana min nadri maksiat fala yajuz al wafa'u bihi bi ijma'ul ulama. Kalau itu nazarnya maksiat, maka enggak boleh berdasarkan kesepakatan ulama menunaikan nazarnya. Waqtalafu hal tajibu fihi kafaratu ayyamin. Namun para ulama berselisih apakah orang tadi wajib membayar kafarat seperti kafarat sumpah, karena kafarat nazar kafarat sumpah. Ya, ala qaulain. Ini terbagi menjadi dua pendapat, huma riwayatani an Ahmad. Ya, di antaranya ada dua riwayat dari Imam Ahmad, ahduhuma tajibu, wajib bayar kafarat. Kafarat sumpah. Bebasin budak puasa 3 hari atau memberi makan atau pakaian kepada 10 orang miskin. Wa huwa al-madhab. Ini madhab yang ini, yang Imam Ahmad yang mu'tamad. Wa ruya Ibnu Mas'udin wa Ibnu Abbas, riwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Ya. Juga inilah pendapatnya Abu Hanifah dan pengikutnya di hadis Aisyah ta yang marfu'an, berdasarkan hadis Aisyah yang marfu'. Ya, la nadra fi maksiati fi maksiatin. Enggak boleh ada nadar dalam bermaksiat. Wa kafaratuhu kafaratu yamin. Kafaratnya kafarat sumpah. Ya, diriwayatkan Imam Ahmad dan Ahlu Sunan, yaitu para ulama yang menulis kitab-kitab Sunan, wahtajja bihi Ahmad wa Ishaq. Imam Ahmad dan Ishaq Ibn Rahuyah berdalil dengan ini. Wa tsani la kafarata ani. Pendapat kedua enggak ada kafaratnya. Ya, waruya dzalika an Masruq, diriwayatkan dari Masruq was Sya'bi Syafi'i li hadisil bab, berdasarkan hadis ya bab ini. Walam yuzkar fihi kafaratu, karena dalam hadis ini enggak disebutkan kafaratnya. Wa jawabu annahu dzakara kafarata fil hadis al mutaqaddim wal mutlaq yuhmalu alal muqayyad. Ya, karena namun kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, ya, bahwasanya Nabi menyebutkan kafaratnya dalam hadis yang lalu. Ya, sedangkan hadis yang mutlak, kan ini mutlak nih, ada kafaratnya apa enggak? Ya, ditanya, itu mesti dibawa kepada hadis yang muqayyad, yang terperinci, yang diberikan syarat. Ya. Wa qawluhu, enggak boleh bernazar fi ma la yamliku binu Adam. Gak boleh bernazar pada hal-hal yang anak Adam gak punya di situ. Faqala fi syarhil masabih, disebutkan di kitab syarah masabih, yakni idza adafa an-nadra ila muayyanin la yamlikuhu, ya, apabila seorang menazarkan nazar kepada suatu hal yang dia gak miliki, bi an qal, semisal dia mengatakan insyaallah maridi, jika Allah menyembuhkan penyakitku, ya, falillahi alayya an utiqa abada fulan, maka wajib bagiku untuk Allah untuk membebaskan budak si fulan, wa nahwa dalik, ya, atau yang semisalnya, padahal dia enggak punya, enggak bisa. Fa amma idzal kazama fi dhimmati syai'an bi an qala insyaallah maridi falillahi alayya an utiqa raqabatan, wa huwa, kan budak si fulan dia enggak punya, enggak bisa. Ya, adapun jika berkaitan dengan tanggungannya, semisal dia mengatakan kalau Allah sebutkan sembuhkan penyakitku, aku akan memerdekakan budak raqabah, ini umum. Ya, bukan si budak tertentu. Ya. Wa huwa fi tilkal hal la yamliku, padahal ketika itu dia enggak memilikinya. Wala qimatah, enggak punya duit juga untuk ya nebus. Ya. Fa idza syafallahu maridahu, kalau Allah sebut sembuhkan penyakitnya, sabata dzalika fi dhimmatih. Ya, maka wajib itu menjadi tanggungan dia. Sementara dia enggak punya. Nah, itu. Kayak tadi, kalau Allah sembuhkan saya akan menyumbang 7 triliun. Mana ada di 7 triliun? Ya. Ya. Wa qawluhu rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima, diriwayatkan Abu Dawud dan syaratnya sesuai dengan sanadnya sesuai dengan syarat Sahih Bukhari Muslim. Aib syartihima syartil Bukhari Muslim wa Abu Dawud ismuhu Sulaiman ibn al-Ash'ab ibn Ishaq ibn Bashir ibn Shaddan al-Azdi al-Sijistani sahibul Imam Ahmad, murid Imam Ahmad. Ya, musannif sunan, penulis kitab sunan Abu Dawud wal Marasil wa ghairihima, dan yang lainnya. Siqatun, seorang yang siqah, imam, hafid min kibaril ulama, mata sanata khamsin wa sab'ina wa mi'atain, wafat pada tahun 275 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Baik, berarti nanti kita masuk ke bab berikutnya lagi, babun minasyirki an-nadr li ghairillah. Ya, subhanallah.